Tegar Abadi Transport support by untuk acara siang hari ini. Terima kasih. Tak lupa juga untuk siang hari ini kita ucapkan selamat siang kembali buat warga masyarakat di mana kita kalau kita tercinta. Teman-teman tim yang hadir untuk siang hari ini kita ucapkan selamat siang bray. Ucapin selamat siang buat warga Kudus ya. Iya Seng. Kali ini bareng Astina. Juga diucapin buat adik yang dikitankan, semoga lekas sembuh menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua nusa amin. Dan bangsa tentunya. Amin, amin, amin, amin. Ya, kali ini kasih ada soal lagu Kecora dulu buat anda semuanya. Iya, ngomong-ngomong yang dikitan yang mana ya Seng ya, gak kelihatan. Tuh, biasanya. Itu. Oh, pakai peci. Itu pakai peci ya. Iya. Ganteng ngerek, milah deh kok salah sih. Ntar kalau gede aku nikahin dia. Ya aku sekut dari putih putuh deh kamu tuh sayang. Milah ya mbok sing ning ngarep-ngarep sing gagah-gagah kuwi salah sijine nek menawa kira kira nek menawa to sayang ya. Kita lantunkan dulu satu nomor tebak ada Kecora. Kecora mainkan bareng bersama Astina. Astina, ayo. Asik musiknya. Thank you. Terima kasih Shirley Aglio, nuansa tembang dari pilihan.